Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة نحن في روح وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أحلى نعمة حلت بساحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umatnya merasa wajib untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukti dari kecintaan kita itu adalah banyaknya bacaan salawat yang kita baca, sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita kerjakan, juga salawat yang kita baca itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh kita umat Nabi Muhammad membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah sendiri telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu setelah Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, itu menyuruh Allah menyuruh semua para malaikat ini berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu setelah Allah menyuruh para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, baru Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umatnya untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya orang-orang yang beriman, yang di hatinya punya keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, itu Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang sejak pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu bersih, para malaikat itu suci dari noda, para malaikat itu suci dari dosa, dan tetap disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya manusia, makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling banyak lupa, makhluk yang paling banyak dosa, makhluk yang paling sering berbuat maksiat, makhluk yang sering jauh dari rahmatnya Allah, makhluk yang sering jauh dari kemuliaan Nabi Muhammad, makhluk yang selalu berlumuran dengan dosa-dosa, makhluk yang selalu cinta kepada dunia, makhluk yang hobinya mengumpulkan dunia, makhluk yang beranggapan bahwa hidup di dunia akan kekal selamanya. Inilah manusia. Dosanya banyak, maksiatnya sering, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah, kita disuruh bersolawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya mulut-mulut yang terpilih orang itu bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad tidak bisa dibeli dengan uang. Salawat Nabi Muhammad tidak bisa dibeli oleh orang yang paling kaya siapapun. Selagi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejuta kali, 100 juta kali mereka membaca salawat, tidak akan diterima salawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ya ayyuhalladzina amanu. Sama dengan Allah menyuruh kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan ini salawat kepada Nabi Muhammad adalah amalan ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukannya dengan riya, walaupun kita melakukannya dengan takabur, walaupun kita melakukannya dengan sum'ah, walaupun kita melakukannya dengan ujub, semua kalau yang dibaca itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap Allah akan menerima salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan pahala salawat kepada Nabi Muhammad. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu diterima oleh Allah. Salat kalau kita untuk riya tidak diterima salatnya oleh Allah. Puasa kalau seandainya untuk takabur, dengan takabur dan riya semua kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji kalau untuk pamer dan ini dipanggil Pak Haji saja, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan ikhlas, harus karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah saja. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad, riya, takabur, ujub, sum'ah, semua ini tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau yang dibaca itu salawat, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimi sholat 'ala an-nabi Muhammadin fa inna qabulaha hatman bila taraddudi. Fa'inna amaluna baina raddiha wa qabuliha illa sholatu ala nabi Muhammad. Perbanyaklah terus istiqomahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pasti dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi. Fa inna amaluna baina qabul wa raddiha, semua amal perbuatan yang kita lakukan antara diterima dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa sholata ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung malam ini kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut nama kita. Siapa orang yang mulia malam ini disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Malam ini Allah menyebut nama kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyebut nama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita, Nabi Muhammad menyebut nama kita. Ini adalah suatu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak satupun orang umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan jasadnya Nabi Muhammad, mengembalikan rohnya kepada Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Untuk apa? Untuk membalas salawat kepada orang yang membacanya. Karena paling banyak orang yang membaca salat di dunia ini, orang itu paling banyak didengar namanya oleh Nabi Muhammad. Karena satu kali salawat didengar, langsung dilaporkan kepada Nabi Muhammad dan Allah subhanahu wa ta'ala, fulan bin fulan bersalawat kepadamu wahai Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Berapa kali? 100 kali kita salawat, 100 kali nama kita didengar oleh Nabi Muhammad. 1000 kali salawat, 1000 kali nama kita didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seringnya kita didengar nama kita oleh Nabi Muhammad di dunia, maka keingatan Nabi Muhammad nanti di akhirat akan mencari orang yang paling banyak salawatnya waktu di dunia. Akramu minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Orang paling mulia di dekat saya nanti tempatnya, itu orang yang paling banyak salawatnya waktu di dunia. Tinggal berapa kali sehari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad untuk mencari tempat kemuliaan tersebut yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya gampang sekali, banyak sekali yang mungkin kita bisa membaca salawat, tapi karena kita punya penyakit yang sangat ganas, sehingga yang gampang pun kita tidak bisa melakukannya. Apa penyakit itu? Penyakit malas. Penyakit mah? Ini penyakit yang sangat ganas. Salawat panjangnya seperti apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah. Tidak ada 1 menit. Kalau kita baca 10 kali tidak ada 2 menit, tidak ada 5 menit. Kalau kita baca 100 kali tidak ada 10 menit. Kalau kita baca 100 kali tidak ada 1/2 jam. Dan waktu kita adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Untuk apa semuanya itu? Kemana kita tinggalkan waktu yang lainnya? Untuk apa kita membuang waktu-waktu tersebut? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan untullah dikron kasiro, yang banyak. Berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Maka waktu Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali engkau ya Umar mengingat saya? Ya Rasulullah, saya sepertiga malamnya untuk sholawat dan sepertiga malamnya untuk kepentingan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Belum sempurna imanmu wahai Umar. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, setengahnya yang akan saya jadikan sholawat kepadamu dan yang setengahnya untuk saya, untuk kepentingan saya. Kata Rasulullah, seandainya ditambah sedikit lagi mungkin lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, semua malam akan saya gunakan untuk bersholawat kepadamu. Saya tidak akan membikinkan diri saya, yang penting saya akan bersholawat kepadamu sepanjang malam. Dan mulai sekarang engkau adalah sahabat saya yang paling baik. Ini adalah suatu contoh. Padahal Sayyidina Umar sudah ditetapkan mubasyirina bil jannah. Orang-orang yang telah dikabar gembirakan oleh Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Umar ini masuk ke surga dengan jaminan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad untuk menguji kecintaannya kepada Nabi Muhammad, maka tetap ditanya walaupun sudah mendapat tanggungan ke surga. Maka kita rebutlah tanggungan itu. Rebutlah supaya kita menjadi orang yang ahli surga. Rebutlah supaya kita mendapatkan kemuliaan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan dengan sehat wal afiat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.